بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال dan perkara yang halal adalah perkara yang engkau persaksikan dan engkau bersumpah atasnya bahwasanya perkara tersebut halal. Wa kadzalikal haramu, demikian pula perkara yang haram. Ma haka fi sadrika fahuwa syubhatun, apapun yang menimbulkan keraguan di dalam dadamu maka itu adalah syubhat, perkara yang samar. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. رسول yang mulia عليه الصلاة والسلام bersabda sebagaimana di dalam hadis An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar. Fal halalu imma an yakuna bayyinan wadihan mislul hububi wal fawakihi wal amwali allati abaha Allahu waz zawjati والطيبات التي تحدث الله عنها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Maka perkara yang halal bisa jadi ia jelas gamblang seperti biji-bijian, buah-buahan dan harta-harta yang Allah Ta'ala perbolehkan, istri dan perkara-perkara yang baik yang Allah Ta'ala sebutkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah halalkan bagi kalian, bagi mereka, perkara-perkara yang baik, dan Allah haramkan bagi mereka perkara-perkara yang buruk. فَهَذِهِ الْأُمُورُ يَسْتَيْقِنُ فِي أَعْمَاقِ نَفْسِهِ أَنَّهَا حَلَالٌ. walau istuhlifa lahalafa annaha halalun. Maka perkara-perkara ini seorang mukmin meyakini di dalam lubuk jiwanya bahwasanya perkara-perkara ini halal, dan seandainya ia diminta untuk bersumpah, niscaya ia akan bersumpah bahwasanya perkara-perkara tersebut halal. Wal haramu mithlu aklil maitati walahmil khinziri wal khamri wal malil maghsubi wal masruqi wal rishwati wal riba wal zina wa ma syakala dhalika. Hadihi muharramatun bayyinatun wadihatun yajzimul mu'minu bi annaha haramun. Dan perkara yang haram seperti memakan bangkai, daging babi, khamr, harta rampasan, harta curian, suap, riba, zina, dan yang semisal dengannya, ini adalah perkara-perkara yang haram, yang jelas, yang gamblang. Seorang mukmin memastikan bahwasanya perkara-perkara tersebut haram. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Dan antara perkara yang halal dan haram terdapat perkara-perkara yang samar. Banyak dari kalangan manusia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Kathirun minan nasi, banyak dari kalangan manusia. Laisa kullan nasi, tidak seluruh manusia. Yashtarikuna fi adami ma'rifatiha, tidak seluruh manusia berserikat dalam ketidaktahuan terhadap perkara-perkara tersebut. Bal hunaka ulama'u ya'rifunaha, bahkan di sana ada para ulama yang mengetahui perkara-perkara tersebut. Wa hunaka nasun taltabisu alaihim wa tashtabihu, dan di sana ada orang-orang yang samar pada mereka perkara-perkara tersebut. Taltabisu tashtabihu semakna bermakna samar. Wal hukmu fi ma yashtabihu fihi al insanu an yattaqiya hadhihi syubuhati, dan hukum perkara-perkara yang samar tersebut pada seseorang adalah ia menjauhi perkara-perkara yang samar ini. Famanittaqashubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fisyubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yuwaqi'ahu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa menjauhi perkara-perkara yang samar, samar kehalalan dan keharamannya, maka sungguh ia telah menyucikan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang samar kehalalan dan keharamannya tersebut, ia terjatuh ke dalam perkara yang haram seperti penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar daerah yang terlarang. Hampir-hampir ia menjatuhkan hewan gembalaannya tersebut ke dalamnya. Falwuku'u fil mutasyabihati wattasahulu fiha yuaddi ilal wuku'i fil harami. Maka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang samar kehalalan dan keharamannya dan bermudah-mudahan padanya akan menghantarkan kepada terjatuh ke dalam perkara yang haram. Fa'alal muslimi an yatawarra'a 'anil mushtabihati. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang samar. Wal mushtabihatu ma yakhtalitu fiha al-halalu bil harami. Dan perkara-perkara yang samar yaitu perkara-perkara yang tercampur padanya yang halal dengan yang haram. Fala taqrabanna hadhihi al-mushtabihati wa 'alayka bil wara'i wal ibtida'i 'anha. Maka janganlah engkau mendekati perkara-perkara yang samar ini, dan wajib bagimu menjaga diri serta menjauh darinya. Fa inna wuku'aka fiha yajurruka ilal wuku'i fil harami. Karena sesungguhnya terjatuhnya engkau ke dalam perkara-perkara yang samar ini akan menyeretmu kepada terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kama qala dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulun yuridu an yatazawwaja min baladin lahu fiha ukhtun la ya'rifu 'aynaha. Misalnya seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita yang berasal dari suatu negeri yang di dalam negeri tersebut ada saudara perempuan kandungnya yang ia tidak mengetahui individunya yang mana, orangnya yang mana. Fala yatazawwaj minha, maka jangan ia menikahi wanita dari negeri tersebut. Li'anna fi wujudi ukhtihi fiha syubhatan tujibu alaihi adama zawaji. minal baladi, karena dalam keberadaan saudara perempuan kandungnya di negeri tersebut terdapat syubhat kesamaran yang mewajibkannya untuk tidak menikahi wanita dari negeri tersebut. Lihtimali antakuna hadihi zawjatu hiya ukhtahu, karena ada kemungkinan istri ini adalah saudara perempuan kandungnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal masturu man bana sitruhu wal mahtuku man bana hakkuhu, dan orang yang tertutup yaitu tertutupi keadaannya adalah orang yang jelas ketertutupannya, sedangkan orang yang tersingkap keadaannya adalah orang yang jelas ketersingkapannya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni an-nasu imma ma'rufun wadihun bil-amanati wal-adalati wal-dini wa imma an yakuna masturan la na'rifu alayhi sharran wala khairan wallahu a'lamu, yaitu manusia bisa jadi ia diketahui keadaannya jelas memiliki sifat amanah, adalah dan agama, bisa jadi pula ia tertutupi keadaannya, kita tidak mengetahui padanya keburukan maupun kebaikan, dan Allah yang lebih mengetahui. Waqad yuridu bil masturi man zahara lin nasi husnu halihi wa salamatuhu min al ma'asi wal qaba'ihi, dan bisa jadi yang dimaksud oleh al-imam al-Barbahari rahimahullah dengan kata al-mastur, orang yang tertutupi, yaitu orang yang nampak pada manusia baiknya keadaannya dan keselamatannya dari kemaksiatan-kemaksiatan dan perkara-perkara yang buruk. Wal mahtuku al fasiku alladhi bana fiskuhu imma bil bid'i zahirati wa imma bil mufassiqati minhal ghasabu wal zulmu wal rishwatu wa aklul harami وشرب الخمر والزنا وما شاكل ذلك. Sedangkan orang yang tersingkap, bisa jadi yang dimaksud oleh al-imam al-Barbahari rahimahullah adalah orang yang fasik, yang jelas kefasikannya, bisa jadi dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang jelas, bisa jadi pula dengan kefasikan-kefasikan, di antaranya merampas harta orang lain, kezaliman, suap, memakan harta yang haram, minum khamr, zina dan yang semisal dengannya. idza bana tahattukuhu biwahidatin min hadhil muharramati yatahattaku fiha wa la yastahi wa qad yatabajjahu hadhil mutahattiku bima yartakibuhu min al-ma'asi nas'alullah al-'afiyata wa yuhajiru biha. Apabila jelas ketersingkapan keadaannya dengan salah satu dari perkara-perkara yang haram ini, keadaannya tersingkap dengan perkara-perkara yang haram tersebut dan ia tidak malu, dan terkadang ia menampakkan dan terkadang nampak dengan jelas ketersingkapan ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan, kita memohon keselamatan kepada Allah. Dan ia menampakkan dengan terang-terangan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Fayasduku alaihi qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuai baginya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirina, seluruh umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu fa yaqulu ya fulanu 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu. Dan sungguh termasuk di antara bentuk menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan adalah seseorang berbuat dosa kemaksiatan di malam hari, kemudian di waktu pagi, padahal Allah Ta'ala telah menutupinya, ia justru mengatakan, wahai fulan, tadi malam aku berbuat demikian dan demikian. Ia menyebutkan kemaksiatannya, padahal ia bermalam dalam keadaan Rabb-nya menutupinya. Dan di waktu pagi ia justru menyingkap, membuka penutup Allah Azza wa Jal yang menutupinya tersebut. Nas'alullah al-afiyata minal ma'asi wal-bid'i wal-fitani. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dari kemaksiatan-kemaksiatan, kebid'ahan-kebid'ahan, dan fitnah-fitnah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.